dia akan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jal, selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jal, dan syaitan tidak dapat mendekatinya sampai waktu pagi. Dari hadis ini atau berdasarkan hadis ini, maka disunahkan membaca ayat kursi sebelum tidur, ya. Dan hendaklah ini jangan sampai terluputkan atau terlalaikan oleh kita setiap hendak tidur, ya. Seberat apapun mengantuknya kita, kita usahakan berusaha untuk membaca ayat kursi sebelum kita tidur. Kemudian kata beliau, wa qul huwallahu ahad wal muawwidzataini, dan disunnahkan untuk membaca qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas dan al muawwidzataini, dua surat al muawwidzah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nanti akan disebutkan dalilnya. Wa akhir suratil Baqarah, dan disunahkan sebelum tidur membaca akhir dari surat Al-Baqarah. Membaca akhir surat Al-Baqarah. Yaitu dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan nanti akan disebutkan dalilnya. Fahadha mimma yuhtammu bihi, dan ini termasuk perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan, jangan diremehkan. Wa yata'akkadul i'tina'u bihi, dan ditekankan perhatian terhadapnya. Membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ditekankan perhatiannya, ya, untuk diamalkan sebelum dia tidur, yaitu dibaca sebelum tidur. Faqad thabata fihi ahaditsu sahihatun, dan telah sabit dalam hal ini hadis-hadis yang sahih. Kemudian beliau baru membawakan dalil-dalilnya. Fa fi sahihain an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarati, man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya, membaca dua ayat tersebut, fi lailatin, di suatu malam, ya, kafatah, maka dua ayat tersebut mencukupinya. Ya. Apa makna mencukupinya? Qala jama'atun minal ulama, berkata sekelompok para ulama, kafatahu min qiyamil lail, ya, mencukupi bagi dia dari solat malam. Wa qala akharun, dan berkata yang lainnya, para ulama yang lain berpendapat, kafatahu al-makruha fi lailatihi, akan mencukupinya dari perkara yang tidak disukai di malam itu, yaitu dia akan dijaga dari perkara yang makruh, perkara yang tidak disukai, perkara yang dibenci di malam itu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau memilih pendapat, merujukkan pendapat kafatahu min syarri ma yu'zi. Kata beliau, as-sahih anna ma'naha kafatahu min syarri ma yu'zi. Pendapat yang sahih, kata beliau, maknanya adalah, makna kafatahu, ya, kafatahu min syarri ma yu'zi, yaitu akan mencukupi dia dari keburukan yang akan menyakitinya. Berarti pendapat yang kedua tadi. Wa qala akharun kafatahul makruha fi lailatihi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dia akan terjaga dari perkara yang dibenci, atau dia akan dijaga dari kejelekan atau keburukan yang menyakitinya. Maka dari itu, berusahalah untuk menghafal ayat-ayat yang disebutkan tadi, baik ayat kursi atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, atau tiga surat tadi yang disebutkan. Kita berusaha menghafalnya, kemudian kita mengamalkannya, ya, membacanya setiap kali sebelum tidur, agar Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga kita, kita terlindungi dari perkara-perkara yang buruk yang tidak kita sukai. Dan demikian zikrullah, ya, ini merupakan perisai yang sangat kuat, ya, untuk menolak dan menghadang musuh, ya. Semakin dia banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka akan semakin kuat perisainya, ya, tamengnya, ya. Maka jangan sampai kita luput dari zikrullah. Di antaranya zikir-zikir yang dibaca sebelum tidur, ya. Selain tentunya zikir setelah selesai sholat, zikir pagi petang, ya, memperbanyak qiraatul Quran dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana kull lailatin yaqra' qul huwallahu ahad wal muawwidzataini. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam beliau membaca qul huwallahu ahad, yaitu surat al-ikhlas, wal muawwidzataini, dan dua surat al-muawwidzah, al-falaq dan an-nas. Setiap malam beliau membaca ini. Wa qad qaddamnahu fi faslin nafasi bil Qur'an, dan telah kami sebutkan, ya, tentang hal ini pada pasal An-Nafas bil Quran, ya, meniup dengan bacaan Al-Quran, ya, itu pasal yang sebelumnya pada bab akhir bab yang ketujuh, ya. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita baca lagi dalilnya. Ya. Di akhir pasal akhir, ya, pasal terakhir dari bab yang ketujuh. Faqad thabata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ata ila firasyih kull lailatin jama'a kaffayhi tsumma nafasa fihima. Telah sabit dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendatangi tempat tidurnya setiap malam, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup pada keduanya, faqara'a fihima, kemudian membaca di kedua telapak tangannya, kul huwallahu ahad wa kul a'udhu birabbil falaq wa kul a'udhu birabbin nas. Ya, tiga surat ini. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangannya ke jasad beliau yang mampu dijangkau. Wa yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, dan beliau memulai dengan mengusap kepalanya dan wajahnya. Wa ma'akbala min jasadihi, dan bagian depan badannya. Yaf'alu dhalika thalasa marrat, beliau melakukannya tiga kali seperti ini sebelum tidur. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad beliau. An Aliin radhiyallahu anhu qal, dari Ali radhiyallahu taala anhu, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ma kuntu ara ahadan yaqilu dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra'a ayatul kursi. Tidaklah aku memandang seseorang yang berakal itu tidur, ya, seseorang yang sudah masuk Islam, ya, tidaklah aku memandang dia berakal, tidaklah aku memandang dia berakal, ya namu, yang dia tidur sampai yaqra'a ayat al-kursi, sampai dia membaca ayat kursi. Jadi beliau tidak memandang orang yang tidur itu berakal, ya, sampai dia membaca ayat kursi. Nah. Yang demikian karena keutamaan yang besar membaca ayat kursi sebelum tidur, ya, sehingga beliau memandang, ya, nah, tidaklah seseorang yang hendak tidur itu dikatakan berakal, ya, sampai dia membaca ayat kursi. Nah. Juga dalam riwayat lain, wa an Aliin aidon, dari Ali juga beliau berkata, ma kuntu ara ahadan yaqilu yanam qabla an yaqra al ayati tsalas al awakhira min suratil baqarah. Tidaklah aku memandang seseorang berakal itu tidur, ya, sebelum dia membaca tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, demikian karena keutamaan yang besar, ya, membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dalam riwayat di atas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua ayat terakhir. Kemudian dalam ucapan Ali di sini tiga ayat yang terakhir. dari surat Al-Baqarah. Isnaduhu sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Sanadnya sahih sampai ke Ali radhiyallahu ta'ala anhu berdasarkan atau menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ini beberapa asar dari sahabat ya, tentang ayat kursi dan juga ayat-ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan hadis-hadis di atas sudah mencukupi bagi kita. Naam, sudah mencukupi bagi kita untuk mendorong kita melakukan dan mengamalkan amalan ini. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la yamurru bika lailatun illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Janganlah berlalu kepadamu satu malam kecuali engkau membaca di malam itu qul huwallahu ahad dan dua surat al-muawwidzah, al-falaq dan an-nas. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Uqbah bin Amir. Jangan sampai berlalu kepadamu satu malam kecuali engkau di malam itu membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. Fama atat ala alayya lailatun illa wa ana aqra'uhunna. Maka kata Uqbah bin Amir, tidaklah datang suatu malam kepadaku kecuali aku membaca ketiga surat ini. Artinya beliau sangat perhatian dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibrahim An-Nakhai qala kanu yastahibbuna an yaqra'u haula'i suwari haula'i suwara fi kulli lailatin thalatha marrat qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala beliau berkata, dahulu para ulama mereka menyukai untuk membaca surat-surat ini di setiap malam sebanyak tiga kali, yaitu qul huwallahu ahad dan dua surat al-muawwidhah. Artinya ini sudah menjadi amalan para ulama ketika itu. Isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Sanadnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Wa an Ibrahim aydan, juga dari al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, kanu ya'lamunahum idza awau ila furushihim an yaqra'ul muawwidhataini. Dahulu mereka mengetahui bahwasannya apabila mereka hendak menuju tempat tidur mereka, yaitu mau tidur, an yaqra'ul muawwidhataini, maka mereka membaca dua surat al-muawwidhah, al-falaq dan an-nas. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau juga berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a surata az-zumari wa bani israil. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Di sana ada lagi surat yang dibaca sebelum tidur selain ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir atau tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Ada surat yang lain yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanamu, beliau tidak tidur, hatta yaqra'a surat Az-Zumar, sampai beliau membaca surat Az-Zumar wa Bani Israil dan surat Bani Israil. Nah. Surat apa itu? Hah? Yang keras. Hah? Al-Isra. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan. Hadis sahih, ya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Sehingga sunnah membaca surat Az-Zumar dan surah Al-Isra sebelum tidur. Selesai dari pasal yang kelima tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dibaca sebelum tidur. Kita lanjutkan pada pasal yang keenam. Faslun. Pasal. Yustahabbu an yaqra'a idza staiqadha min naumihi kulla lailatin akhira Ali Imran min qawlihi ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard ila akhiriha. Ila akhiril ayah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, disunnahkan dan disunnahkan untuk membaca surat untuk membaca akhir surat Ali Imran, ya, apabila bangun dari tidurnya setiap malam. Disunahkan, ya, setiap malam apabila bangun dari tidurnya, ya, untuk membaca akhir surat Ali Imran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard ila akhiriha, sampai akhir ayat. Ayat yang keberapa itu? Hah? 150. 190. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Faqad tsabata fi sahihain. Telah sabit dalam kitab sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u khawatim Ali Imran idza staiqadha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca penutup surat Ali Imran apabila beliau bangun, yaitu ayat-ayat yang terakhir, ya, dari surat Ali Imran. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih, ya. Ini menunjukkan sunnahnya membaca ayat ini. Dari ayat inna fi khalqis samawati wal ard ila akhiriha, sampai selesai surat Ali Imran. Yeah. Kita lanjut. Pasal yang ketujuh. Fima yukra'u indal marid. Ayat-ayat yang dibaca, ayat atau surat yang dibaca di sisi orang yang sedang sakit. Ayat dan surat ruqyah. Yustahabbu an yaqra'a 'indal marid al-Fatihah. Disunnahkan untuk membaca Al-Fatihah di sisi orang yang sedang sakit. Maka ketika menjenguk orang yang sedang sakit, ya, tidak sekedar menjenguk. Jika dia na'am bisa membaca surat Al-Fatihah di sisinya, maka bacalah surat Al-Fatihah di sisi orang yang sedang sakit, karena itu menjadi ruqyah baginya. Dan ruqyah adalah salah satu jenis pengobatan, ya, yang disyariatkan. Mudah-mudahan karena sebab engkau membaca surat Al-Fatihah di sisinya, maka dia menjadi sembuh, ya, atau menjadi sebab kesembuhannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, fiha dalam hadis tersebut disebutkan, wa ma adraka annaha ruqyah. Bagaimana engkau tahu bahwasannya itu adalah ruqyah? Surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Hadis yang sahih, ya, dari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Wa yastahabu an yaqra'a 'indahu qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ma'an nafathi fil yadaini. Dan disunnahkan juga di sisi orang yang sedang sakit, ya, untuk membaca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, disertai tiupan di kedua telapak tangan. Faqad thabata dzalika fi sahihain min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit hal itu dalam sahih Bukhari dan dalam sahih Muslim dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya, kana idastaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sakit, beliau membaca untuk dirinya al mu'awwidzat, tiga surat al mu'awwidzat, al ikhlas, al falaq dan annas, wa yanfuth, dan beliau meniupnya. Itu meniup di telapak tangannya, kemudian mengusapkan ke tubuhnya. Dan ketika beliau sakit, ya, nah, beliau membacanya, membaca surat-surat tadi dan meniupkan ke telapak tangannya dan menyuruh Aisyah, ya, untuk mengusapkan kedua telapak tangannya, telapak tangan Nabi, ya, ke tubuh Nabi, ya, karena lemahnya tangan beliau, ya, maka beliau memerintahkan Aisyah untuk membantu mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke jasad beliau. Nah, ini menunjukkan disunnahkannya membaca tiga surat ini, kemudian meniupkan di telapak tangan, kemudian diusapkan ke orang yang sedang sakit. Wa qad taqaddama bayanuhu fi faslin nafasi fi akhiril bab alladhi qabla hadza, dan telah berlalu penjelasannya dalam pasal penjelasan tentang meniup, ya. Fi akhiril bab, di akhir bab, alladhi qabla hadzi, di akhir bab yang sebelum ini. yaitu di akhir bab yang ketujuh. Kalau sekarang kan bab yang kedelapan. Wa an Talhata ibni Musarrif qala, kita lanjut lagi. Dari Talha bin Musarrif, beliau berkata, kana yuqal, dahulu dikatakan, innal maridha idza quri'a 'indahu al-Qur'an wajada lidzalika khiffatan. Sesungguhnya seorang yang sakit apabila dibacakan Al-Qur'an di sisinya, maka dia akan mendapat mendapati rasa ringan, ya, karena bacaan Al-Qur'an tersebut, ya. Orang yang sakit jika dia dibacakan Al-Qur'an di sisinya, dia akan mendapati dirinya ringan. Fadakhaltu ala Khaisamah, kemudian kata Talha bin Musarrif, dan aku masuk menemui Khaisamah, wahwa marid, dan beliau sedang sakit. Fakultu, aku bertanya, inni arakal yawma salihan, aku melihat engkau hari ini sudah baikan, ya, atau lebih baik, ya. Faqala, maka Khaisamah rahimahullahu ta'ala menjawab, inni kuri'a indil Qur'an, sungguhnya telah dibacakan di sisiku Al-Quran. Riwayatnya sahih, ya. Maka nah, ini salah satu bentuk ta'awun, ya, ta'awun dengan sesama muslim, nah, yaitu kita meruqyah teman kita yang sedang sakit, ya, ketika kita menjenguknya, ya, kesempatan kita meruqyahnya, nah, dengan ayat atau surat yang kita hafal. Jangan sampai kita diminta, ya, atau jangan sampai saudara kita meminta kita, nah, karena nah, di antara ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya, adalah tidak meminta diruqyah. Nah, maka jangan menunggu kita diminta oleh teman kita yang sedang sakit ini. Nah, ketika dia sakit, kita menjenguknya, ya, kita bacakan ayat atau surat kepadanya, atau doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ya. Nah, karena siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit yang belum sampai pada ajalnya, kemudian dia membaca 7 kali apa doanya? As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyak. 7 kali dibaca ini di sisi orang yang sedang sakit, maka niscaya Allah akan menyembuhkannya. Selama dia naam sakitnya bukan sebab ajalnya. Maka dia akan sembuh. Ya. Atau doa-doa yang lain yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian warawal khatibu Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullahu taala bi isnadihi, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, khatib yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullahu taala dengan sanadnya, anna Ramadi rahimah radhiyallahu taala anhu kana idza ishtaka syai'an, Ramadi, ya, Ramadi di sini Ahmad bin Mansur, ya. Al-Imam Ar-Ramadi yaitu Ahmad bin Mansur rahimahullahu taala, kana idza ishtaka, apabila beliau sakit, ya, qala, beliau berkata, hatu ashabal hadis, nah, datangkan para ahli hadis. Nah, fa idza hadaru qala, apabila ahlul hadis ini sudah pada datang, maka beliau berkata, ikra'u alayyal hadis, bacakan hadis kepadaku. Nah, jadi beliau tenang, ya, jika sakit kemudian dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mendapatkan khifah, rasa ringan, ya. Nah, ya. Ketika sakit dibacakan ilmu. Kemudian kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, fa hadza fil hadis. Ini na'am yang dibacakan adalah hadis. Fal Qur'an aula. Dan Al-Qur'an lebih aula, lebih utama tentunya ya. Wa khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Selesai dari pasal yang ketujuh. Nah, satu pasal lagi, sedikit ini. Faslun, pasal yang kedelapan. Fima yukra'u indal mayyit. Surat yang dibaca di sisi orang yang sedang sakit. Qalal ulama min ashabina wa ghairihim, berkata para ulama dari sahabat-sahabat kami dan yang selain mereka, yustahabbu an yaqra'a indahu yasin, disunahkan dibacakan surat yasin di sisi orang yang sedang orang yang mati ya, di sisi mayit ya. Li hadits Ma'kil bin Yasar, berdasarkan hadis Ma'kil bin Yasar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikra'u yasin ala mautakum, bacakanlah surat yasin na'am terhadap mayit-mayit kalian, jenazah kalian. Hadis ini rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Nasa'i fi amalil yaumi wal lailah, dalam kitab beliau Amalul yaumi wal lailah, Amalul yaumi wal lailah, wa Ibnu Majah juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Jadi beliau membawakan bab ini untuk memberitahu bahwasanya ini adalah dhaif. Gitu ya. Nah. Wa rawa Mujalid an Syabi qala, diriwayatkan juga oleh Mujalid dari Syabi, beliau berkata, kanatil ansar idha hadaru qara'u indal mayyit surat al-baqarah. Dahulu orang-orang ansar apabila mereka hadir takziah ya, qara'u indal mayyit surat al-baqarah, mereka membaca surat al-baqarah di sisi orang yang meninggal, meninggal. Wa Mujalid dhaif, kemudian kata Imam Nawawi ya, setelah menyebutkan riwayat ini, wa Mujalid dhaif. Mujalid di sini ya. Naam adalah orang yang dhaif, orang yang lemah dalam periwayatan. Sehingga beliau membawakan riwayat ini untuk memberitahu bahwasannya amalan seperti ini naam dalilnya lemah. Gitu ya. Adapun hadis tadi ikra'u yasin ala mautakum ya, padanya terdapat perawi yang bernama Abu Utsman ya. Abu Utsman dan bapaknya ya, anak dan bapak ini majhulan, keduanya majhul, tidak diketahui ya. Dan juga Ibnu Qattan rahimahullahu taala menyatakan ittirab, riwayat ini ittirab ya. Goncang. Jika ini adalah sunnah ya, nah bisa jadi datang periwayatan yang banyak ya. Nah, karena sejak zaman para sahabat banyak yang meninggal ya. Nah, namun tidak ada riwayat satupun dari mereka ya, ketika meninggal mereka para sahabat membacakan surat yasin pada mayit-mayit na'am mereka ya. Al-muhim hadis ini lemah. tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, baik riwayat yang pertama tadi atau riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua terdapat perawi yang bernama Mujalid tadi. Mujalid di sini Ibnu Sa'id. Mujalid Ibnu Sa'id dhaifun. Lemah dalam periwayatan hadis. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.